Qala rahimahullah, bab al-wudhu min ghasl al-mayyit wa hamli. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidhi wa hassanahu. Wa qala Ahmad, la yasihu fi hadzal bab syai'un. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang mencuci mayit, jenazah maksudnya, dia memandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Mandi karena apa? Mandi karena dia sudah mencuci atau memandikan jenazah. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang menggotong ya, menggotong jenazah, memegang jenazah, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, tidak sahih di dalam bab ini satu hadis pun. Wa dzalika li'anna akhraja Ahmad min tariqin fiha dha'if. Kenapa? Karena yang demikian dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dari jalan yang dha'if. Tetapi dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, ya, dari jalan yang lain yang tidak ada kedhaifannya. Wa dzakara al-Mawardi anna ba'dha ashabil hadits kharraja lahu 120 tariqan. Disebutkan oleh al-Imam al-Mawardi, sebagian ahlul hadits mengeluarkan 120 jalan. Berarti banyak nih jalannya. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, innahu mansukhun bima rawahu al-Baihaqi, hadis itu mansukh, dihapus dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibn Abbas. Rasulullah SAW bersabda, laisa alaikum bi ghasl mayitikum ghuslan idza tasaltumuh. Apabila kalian memandikan jenazah, kalian tidak wajib untuk mandi. Inna maitakum yamutu tahiran. Sesungguhnya mayit kalian meninggal dalam keadaan tahir, bersih, suci, walaisa binajis, dan tidak najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Cukup kalian mencuci kedua tangan kalian. Ini mencuci tangan dari dulu. Ya, umat Islam sudah sering cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Sebelum adanya corona ini, agama Islam selalu, sebelum wudu juga cuci tangan. Ya, bangun dari tidur, sebelum wudu juga cuci tangan. Artinya Islam sudah paham, sudah menganjurkan cuci tangan sebelum segala sesuatu. Ya. Wa ta'aqqabahu al-musannifu li'anna qala al-Baihaqi hadza dha'if. Kemudian di kasih komentar oleh musannif siapa? Ibnu Hajar rahimahullah tentang hadis tersebut. Hadisnya dhaifan oleh Imam Baihaqi. Ya, berkata Imam Baihaqi, hadisnya dhaif tadi, berarti hadis Ibn Abbas. Wal hamlu fi ala Abi Syaibah wa al musannif Abu Syaibah wa Ibrahim bin Abi Bakar bin Syaibah ihtajja bi an-Nasa'i wa wathaqahu an-nas. Wa man fawqa ihtajja bihi al-Bukhari. Qal an ila an qal fal haditsu hasan. Intinya hadis ini hasan. Tsumma qala fil jam' bainahu wa bainal amr fil hadits Abi Hurairah innal amr lin nadab. perintahnya, taruhlah seandainya hasan atau sahih, perintah ini adalah untuk anjuran mandub yang sifatnya anjuran saja, tidak wajib. Qultu, kata siapa? Al-Imam As-Sunani rahimahullah. Qarinat wa qarinat wa hadith Ibn Abbas hadha. Qarinahnya adalah hadis Ibn Abbas ini dan hadis Ibn Umar. Anda Abdullah bin Ahmad, kunna naghsil al-mayyit, faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kita pernah memandikan jenazah, ada di antara kita setelah itu ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Artinya ini menunjukkan boleh mandi, boleh enggak, sah-sah saja. Qala al-musannif rahimahullah, hadisnya sahih, sanadnya sahih. Wa wa ahsan ma jumi'a bi baina hadhihi al-ahadith. Dan ini kompromi antara dua hadis yang seolah-olah bertentangan lebih baik daripada yang lainnya. Amma qawluhu min hamli falyatawadda, man hamilahu atau man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang menggotongnya, membopongnya, gotong membawa jenazah, maka hendaknya dia berwudu. Fala alam qailan yaqul bi anna yajib alwudu min hamlil mayyit wa la yandub. Aku tidak mengetahui, kata siapa? Al-Imam Sunani rahimahullah. Aku tidak mengetahui ada pendapat yang berpendapat wajib berwudu, ya, dari seseorang yang menggotong si mayit, walau yandub atau menyarankan untuk mandubiyah, ya, sunnah. Qultu, aku katakan, kata siapa? Al-Imam As-Sunani rahimahullah. Walakin ma'anuhudil hadith la'udra anil amal bih wa yufassir al-wudu bi ghasl yadain. Akan tapi ma'anuhudil hadith, dengan kuatnya hadith, la'udra, tidak ada udur lagi, anil amal bih, untuk mengamalkannya. Wa yufassir al-wudu bi ghasl yadain. Dan wudu ditafsirkan di sini dengan mencuci kedua tangan. Kama afalu hadis Ibn Abbas sayakun linnadab kama yufiru ta'lil. Sehingga sama seperti apa yang dianjurkan dalam hadis Ibn Abbas, maknanya mandub. Mandub itu apa kemarin? Sunnah, anjuran, tidak wajib. Inna mayyitakum yamutu tahiran, sesungguhnya mayyit kalian tidak meninggal dalam keadaan najis, artinya meninggal dalam keadaan suci, bersih. Wa inna lam sutahir la yajib ghasl yadain minhu, memegang mayit, ya, yang suci, artinya memegang yang tahir, yang bersih, yang suci, ya, tidak harus untuk mencuci kedua tangan. Wa yakunu hamlil mayit ghasl yadain nadban ta'abbudan. Sehingga ini ujung-ujungnya kembali kepada ta'abbud. Ini adalah ibadah. Alasannya dia suci, bersih atau apa, ya, ini perintah dari Allah, ikuti saja. Ya, enggak usah banyak ini itu dan lain sebagainya. Karena ini ta'abud. Ta'abud adalah ibadah. Artinya dia paham alasannya atau enggak paham, ya, ini ibadah, sudah, lakukan saja. Idzil murad idza hamala mubasharan li badani bi qarinah asyaq wa li qawli yamutu tahiran li an la yunasib dhalika illa man yubashir badana bil haml. Ya, yang murad, yang dimaksud, ya, dia menggotongnya secara langsung dengan badannya. Nah, yaitu maksudnya apa, yang menggotong langsung baik dengan tangan maupun dengan tandu. Kalau dulu ada tandu enggak? Yang tandu apa randu? Hah? Hah? Ayo. Randu mah kapok. Fa'inna la yunasib dzalika illa man yabashshara badan. Artinya dia bopong, dibopong dengan tangannya. Ya mungkin zaman dulu mungkin ada, mungkin enggak. Mungkin. Allahu a'lam. Al-muhim dia pegang, dia gotong. Nah. Hadis yang mulia ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wajib. Ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wajib bagi orang yang memandikan jenazah, baik jenazahnya anak kecil maupun orang besar. Ya, ini pendapat Ibnu Utsaimin. Ya, mengatakan wajib. Akan tapi disebutkan yang lainnya. Pendapat para ulama yang lainnya ijma' tidak wajib. Wa ala hadza fa yakun mustahabban wa laysa biwajib. Sehingga ucapan beliau yang sebelumnya mengatakan wajib langsung dirubah menjadi mustahab. Masyurnya taghsil amwat, dianjurkan memandikan orang yang mati, yang meninggal. Ya. Kemudian anam yang bagi insan al-istihlal li fi'l ibadah. Seorang harusnya bersiap-siap sebelum beribadah. Ya, di sini masalah mayit, ya persiapan kalau ada mayit, kafannya, mandiannya, ya sabunnya, airnya dan lain sebagainya. Wajibul wudhu lis-shalah 'alal mayit, wajibnya berwudu ya untuk mensalati si mayit. Nah, apalagi ya sholat, sholat ya harus wudhu lah. Nah, mafhum ada. Wallahu a'lam bissawab.